Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya' wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa ba'd. Al-makhudh bil harfi sudah selesai. Baik. المخفوض بالمضاف قال أبو عبد الله محمد بن داود السنهاجي المعروف بابن أجي الروم رحمه الله وأما ما يخفض بالإضافة أدبن yang dikhafad dengan إضافة فنحو قولك غلام زيد وهو على قسمين غلام زيد غلام ملك زيد غلامنا زيد dan dia dibagi menjadi diklasifikasi menjadi dua macam ma yuqaddaru billam yang ditakdirkan padanya lam wa ma yuqaddaru bimin yang ditakdirkan dengan min. فَالَّذِي يُقَدَّرُ بِاللَّامِ yang ditakdirkan dengan lam نَحُو غُلَامُ زَيْدٍ yakni غُلَامٌ لِزَيْدٍ غُلَام milik زَيْد begitu. وَالَّذِي يُقَدَّرُ بِمِن yang ditakdirkan dengan min نَحُو ثَوْبُ خَزٍ yakni min yakni ثَوْبٌ مِن خَزٍ. Ya, thawbun min khazin. Pakaian dari, yang terbuat dari khaz. Apa makna khaz? Apa makna khaz? Apa? Ulat sutra. Dud khaz. Sutra. Wababu sajin, babun min saj. Apa makna saj? Pintu terbuat dari saj. Kayu ya. Jenis kayu itu. Wa khatamu hadidin. Yani khatamun min hadid. Cincin dari yang terbuat dari besi. طيب ايه دي انت نعم نخص ادل حرير يا حرير جدي ثوب خز يعني ثوب من خز يعني من حرير انت بس تقوليس خز تو حرير سترة. Sutra-sutra asli itu dari ulat ya. Ulat menghasilkan benang sutra. Nah. Jadi khaz adalah harir. Baik. Saj ya seperti dikatakan tadi sejenis kayu dari pohon, ada jenis pohon tertentu. Nah, artinya pintu itu terbuat dari kayu, dari kayu pohon saj, gitu. Nah, persisnya Allah alam. Baik, aqul al-qismu tsani min al-mahfudhat. Saya katakan, saya kata syarih hadahullah, jenis kedua dari al-mahfudhat, al-mahfudhu bil-mudhaf, yang dikhaf dengan mudhaf bisababil idhafati la biha, dengan sebab idhafah, tidak dengannya. Ini sudah nasyaratkan ketika itu, ya. Hana mengartikan bil idhafah, dengan sebab idhafah, ya. Jadi artinya tidak masalah kalimat ini, ma yuhfadhu bil idhafah, yani mahfudun majrurun bil idhafah, itu tidak masalah. Tetapi dengan asumsi bil idhafah di sini al-ba'nya apa? Bisababil idhafah, ba'nya sabab, sababiyah, bukan menunjukkan a amil, tapi dengan sebab idhafah ini, bisababil idhafati, dengan sebab idhafah, la biha, tidak dijar dengannya, dalam arti bukan idhafah itu yang merupakan a amil yang menjar dia, bukan. Idhafah adalah amil lafziyah, yakni termasuk amil lafzi yang sudah kita lewati bahwa itu lemah, lebih kuat kita mengatakan mahfudun bi bil mudhaf, yakni dia di khauf dijar, ya, dengan mudhaf dalam arti mudhaf yang merupakan amil. Nah, jadi bahasa bil idhafa tidak mengapa digunakan, tapi difahami bahwa makna alba di sini sebabiyatnya dengan sebab idhafa, bukan menunjukkan amil. Lianna sahihah, karena sesungguhnya yang benar, annal khafidha, yakni al-amil, al-khafid, amil yang mengkhafad, li mudhaf ilaih, huwal mudhafu, adalah al-mudhaf. Nah, ini la ilaha illallah. Nah, idhafana mengatakan tadi amil apa? Tidak ada di antara antum yang berarti, ya. Idhofana mengatakan amil. Amil apa tadi? Jenisnya amil. Hah? Benar atau salah itu? Enggak ada yang perhatian. Nah, amil apa? Amil maknawi. Baik. Anda sudah jelaskan. Amil ada maknawi, ada lafzi. Amil yang mana yang lebih kuat? Maknawi atau lafzi? Lafzi. Idhofah, jika dianggap sebagai amil, itu berarti amil maknawi. Sedangkan mudhaf adalah amil lafzi. Mana yang lebih kuat? Amil lafzi. Oleh karena itu yang dibenarkan di sini adalah, dianggap sahih adalah al-khafid, yakni al-amil. Al-khafid, amil yang mengkhafid adalah al-mudhaf. Karena ini amil lafzi, ini lebih kuat daripada idhafa yang merupakan amil maknawi. Tetapi bagaimana tadi, kita bisa menggunakan bahasa mahfud bil idhofa. Yang penting difahami bahwa bil idhofa maksudnya dengan sebab idhofa, bukan dimaksudkan sebagai amil. Barakallahu fikum. Wal idhofatu lugatan. Idhofa secara bahasa, secara mana bahasa, al-isnadu, penyandaran. Taqulu adaftu dhahri lil ha'iti idza asnadtahu ilaih, apabila, ya, asnadtahu, Anda menyandarkan punggung Anda ilaih ke tembok. Jika Anda menyandarkan punggung Anda ke tembok, Anda bisa mengatakan adaftu dhahri lil ha'it, saya sandarkan punggungku ke tembok. Ah, gitu. Oh. Nah, baik. Tahan antum aja, jangan ambil, biar Salman enggak terganggu lagi belajar dia. Nah. adaftu dhahri lil ha'id. Al-Irab. Andama. Tafadhal. Adaftu. Adaf. Adaftu dhahri lil ha'id ha'iti. Adaf. فعل الماضي مبني على السكون للاتصال بضمير متحرك لا محل له من الإعراب التاء ضمير متصل مبني على الضم في محل رفع فاعل ظهري مفعول به منصوب بالفعل وعلامة نصبه وعلامة التسبيه الفتحة المقدة على ما قبل الياء المتكلم من عن زورها اشتغل محل الحركة المناسبة وهو مضاف والياء مضاف إليه ضمير متصل مبني على السكون في محل جر بمضاف والحائط جر جار اللام اللام حرف جر مبني على أولى الكسر لا محل من الإعراب حائط اسم مجر بحرف جر وعلامة جر الكسرة ظهر في الآخر وجل مجر متعلق بالفعل. طيب. Jadi dari penjelasan makna bahasa idhofah, ini sudah tampak bahwa ya, idhofah itu isnad penyandaran. Dari sini kalian sudah bisa memahami ini adalah sesuatu yang sifatnya maknawi, ya. Nah, wastilahan dan maknanya dari segi istilah. Nisbatun bainasmaini. Ya. Nisbatun bainasmaini. Tujibun jirara thani minhuma abadan. Penisbatan antara dua, ya, tapi di kamus KBBI enggak ada bahasa penisbatan. Penisbahan juga enggak ada. Nah, dan itu semakna dengan penyandaran. Nah, penyandaran antara dua isim, tujibun jirara thani, yang mengharuskan tijarnya isim yang kedua, minhuma dari kedua isim yang disandarkan itu, abadan selamanya. Tujibun jirara thani minhuma abadan. Selamanya mesti mengharuskan yang kedua dijar. Gitu. Ini makna idhofah secara istilah. Wa yusamma awwaluhuma mudhofan. Dan yang pertama dari dua isim itu disebut mudhof. Wa i'rabuhu ala hasabi mauqi'ihi fil kalam. Wa i'rabu dan i'rab mudhaf itu ala hasabi, sesuai mauqi'ihi, posisinya fil kalam, dalam al-kalam. Ya. Kalau dia posisinya dalam al-kalam, posisi sebagai maf'ul bih yang dinasab oleh fi'il, maka dia mansub. Seperti contoh di atas, adaftu dhah dhahri lil ha'itu dhahr. Di situ adalah mudhaf dan posisinya dia mansub bil fi'li sebagai maf'ul bih. Nah. Jadi ala hasabi mauqi'i fil kalam. Wa thanihima mudhafan ilaih, dan yang kedua dari dua isim itu disebut mudhaf ilaih. Wa i'rabuhul jarru daiman, dan i'rabnya selalu dijar. Nahu ja'a gulamu Zaidin. Telah datang gulam Zaid. Waraitu gulam Zaid, aku telah melihat gulam Zaid. Umarattu bi gulam Zaid, aku telah melewati gulam Zaid. Tamam? Fagulamun fi hadhihi al-amthilati yusamma mudhafa. Gulam pada contoh-contoh ini disebut mudhaf li'annahu udifa ila ma ba'dahu wa huwa Zaid. Karena sesungguhnya dia diidhafahkan kepada isim setelahnya, yang disandarkan kepada isim setelahnya, yaitu Zaid. Wa i'rabuhu qad ikhtulifa au qad ikhtalafa, dan i'rabnya sungguh berbeda-beda. Qad ikhtalafa i'rabu, i'rabnya berbeda-beda di sini. Apa yang menyebabkan perbedaan i'rab mudhaf tersebut? Bisabab ikhtilafi mauqi'ihi fil kalam, dikarenakan perbedaan posisi dia dalam al-kalam. Fahuwa fa'ilun fil mithalil awwali. maka dia fa'il pada contoh yang pertama. Ja'a gulamu. Gulamu fa'il. Ya'ni marfu'un bil fi'li. Fi'li ja'a. Ja'a irobnya fi'lun madin. Mabniun alal fathih la mahala min al-irob. Tayyib. Wa maf'ulun fil mithali tsani. Ra'aitu gulama. Tamam? Yani gimana irobnya ra'aitu gulama? Irab dulu. Ro'a. Ro'a. Fil madi mabni ala sukun. Iktisali mudirah bilamirah mutaharrik. Watta damiru muttasilun mabni ala dhammi fi mahali rafin fa'il. Gulama maf'ulun bih. Mansubun bil fi'li wa alamatu nasbi al-fathatu dhafirat al-akhirih. Wa huwa mudaf. Tayyib. Zaidi mudafun ilayh. Mujururun bil mudaf alamatu raf alamatu jarri al kasratu dhafirat al-akhirih. Ya. Wa majrurun bi harfil jarri fil mithali tsalits. Dan dia majrur dengan harf jar pada contoh yang ketiga. Yani marartu irabnya sama dengan ra'aitu. Ya. Kemudian digulami ya al-bahr fujar mabni ala al-kasr lam hamla irab gulami di sini majrur bi harfil jar bil ba. Tamam. Jadi tampak i'rabnya berbeda-beda bisa bi ikhtilafi mauqi'ihi fil kalam. Kemudian wa zaidin yusamma mudhafan ilaih. Zaid disebut mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih yakni yang disandarkan ilaihi disandarkan kepadanya. Mudhaf disandarkan. Mudhaf adalah isim yang disandarkan. Ya, disandarkan ke mana? Ke mudhaf ilaih. Mudhaf ilaih adalah yang isim yang disandarkan kepadanya mudhaf tersebut. Li'anna ma qablahu wa huwa gulam udifa ilaih. Karena isim sebelumnya itu gulam diidhafahkan kepadanya, yakni disandarkan kepadanya. Ai gulamun mudhafun ila Zaidin. Wa qad lazima i'raban wahidan wa huwa al-jar. Dan dia sungguh di sini Zaid ya lazima artinya menekuni menetapi. Ya, i'raban wahidan satu i'rab yaitu al-jar. Jangan diartikan melazimi ya. Lazim dalam bahasa Indonesia artinya apa? Biasa, wajar. Nah. Ya, lazim dalam bahasa Arab apa? Harus. Lazim, lazim yakni wajib. Tapi dalam bahasa Indonesia, lazim bukan wajib artinya, tapi apa? Biasa, wajar. Itu sesuatu yang lazim, itu sesuatu yang biasa, wajar. Nah, jadi jangan diartikan melazimi. Artinya melazima artinya menetapi menekuni menetapi satu i'rab yaitu al-jar. Naam. Walladhi 'amila fihi al-jar al-ismul mudhafu. Maksudnya tadi itu supaya belajar juga kita bahasa Indonesia yang benar. Nanti antum ceramah khutbah pakai bahasa ini melazimkan orang enggak paham, orang umum enggak paham melazimkan. Fahamnya mereka, oh lazimkan berarti ini yang wajar gitu. Padahal maksud antum mewajibkan, mengharuskan. Karena salah bahasa. Digabung gitu. Tercampur maksudnya bahasa Arab dan bahasa Indonesia. Nah. Walladhi amila fihil jarral ismul mudhaf wa huwa gulam. Yang bekerja, ya beramal, berfungsi padanya menjar. Amilnya adalah al-ismul mudhaf wa huwa gulam. Jadi isim yang merupakan mudhaf yaitu gulam itulah amilnya yang menjar mudhaf ilainya. Jadi amil lafz ini berupa lafaz. Nah. Amil lafz. Wa mithaluha min at-tanzili qawluhu ta'ala inni rasulullahi ilaikum jami'a. Sesungguhnya aku adalah Rasulullah kepada kalian semua. Nah, al-i'rab. Inni Rasulullah ilaikum jami'ah. Inni harfu taukidin. Inna. Diurai. Inna. Nah. inna harfu taukidin wa nasbin tasjibul isma wa tarfa'ul khabar. Al-ya umirun muttasil mabniun ala sukun fi mahalli nasbin ismuha rasulu ismu rasulu khabaruha marfu'un biha wa alamatu raf'ihi al-dhammatul zahiru ala akhirihi wa huwa mudhaf. Lafzul jalali Allah ismun majrurun bil mudhaf wa alamatu jarrihi al-kasratul zahiru ala akhirihi. Ilaikum ilai ila harfu jarrin mabniun ala sukun fi mahal la mahala lahu min al-i'rab. Al-kaf dhamirun muttasilun mabniun ala dhammi fi mahalli jarrin biharfil jar. Wal mim alamatu jam'i dhukur. Wal jar wal majrur muta'alliqun bi rasulu. Jami'a hal min al-kaf mansubun wa alamatu nasbihi al-fathatu dhahiru ala akhiri. Baik. Sudah lewat yang semisal dengan ini. Jami'an di i'rab hal. Ya. Ini hal minal kaf. Mansub. Pada contoh ayat ilallahi. Ya. Marji'ukum jami'a ilaihi. Marji'ukum jami'a. Ah, pertanyaannya mansubun bimada? Hal mansub amilnya yang menasab. Hah? Mansubun bi rasul. Karena rasul adalah maf'ulun bihi. Naam, ya'mal amal fi'il. Makanya ilaikum jar majrur juga muta'alliq di rasul. Naam. Walakin na'am. Wa la wa yakni contoh dan contoh yang kedua walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin. Nah, tapi beliau Muhammad adalah rasul Allah dan penutup para nabi. Naam. Wow. Hah? Apa itu? Hal min kaf. Dia menjelaskan hal dari al-kaf. Ilaikum jami'an. Kalian semua. Nah, sama dengan ini. Coba lihat contoh yang sebelumnya itu. Karena syarat nanti. Ilallahi marji'ukum jami'an. Ilaihi marji'ukum jami'an. Jami'an hal hal mansubun. Ya, hal muakkidah. Nah, hal dari apa? Jami'an. Tentunya hal dari al-kaf. Pada ilallahi marji'ukum jami'an itu hal dari al-kaf. Ilahi marji'ukum jami'an. Hal dari al-kaf. Yani semua. Kalian semua. Tapi yang menasobnya bukan al-kaf. Yang menasobnya tentunya yang bisa beramal dengan amal fi'il. Kalau pada contoh ilallahi marji'ukum jami'an. Marji' itu masdar. Ya amal fi'il. Kalau di sini roh, rasul. Bisanya itu. Atau selain itu Allahu a'lam. Nah. Seperti halnya marji'ukum kan di sini disebutkan mansubun bi marji'. Li'annahu masdar ya'mal amal fi'il. Ada? Kan begitu. Baik. Ah. Tafadhal. Wa al-wawu al-wawu al-atifah. Lakin harfu istidrakin muhmal. Ar-rasul khabar kana mahdhufah. Kenapa dia muhmal? Harfu istidrak ya, lil istidrak muhmal karena dia disukun, bukan lakin tapi lakin. Maka na Muhammadun aba ahadim mir rijalikum. Maka na Muhammadun aba ahadin. Aba di sana mansub ya. Nasmal khamsa aba makana Muhammadun aba ahadim aba di situ mansub sebagai apa? Khobar Kana, makana Muhammadun aba. Nah, baik. Kemudian lakin ini tidak beramal dia, muhmal. Jadi bukan dia yang menasab rasulah. Tamam, berarti rasulah kok mansub. Nah, itu nanti tampakkan di i'rab. Wa rasulah khabar likana mahdhufah mansubun biha wa alamat nasbih al-fathatu dharrah takdiru walakin kana rasulullah, ya, mengikuti itu makana muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin kana rasulullah makana muhammadun aba ahadim mir rijalikum walakin kana rasulullah. Baik, jadi dia khabar dikana al-mahdhufa. Nah, wa alamat nasbih fathatu dhahir wa tala akhirih wa rasulun mudaf Allah mudafun ilai majrurun bil mudaf wa alamat jarrih al-kasratu dhahir wa tala akhirih wal wawu atifah wa khatamatu fad ala rasula mansubun mithlu wa alamat nasbih fathatu dhahir wa tala akhirih wa khatamah mudaf wa nabi mudafun ilai majrurun bil mudaf wa alamat jarrih al-ya niyabatan al-kasrah li'annahu jama' mudzakkar salim wa nun iwad wa tanwin. Naam. Wa laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Tafadhal. Allamu waqi'atun fi jawabil qasami takdiruhu muqaddar takdiruhu wallahi qad harfu tahqiq lakum allam harfu jarrin alkaf dhamirun dhamirun muttasilun wa midun al-dhammi fi mahalli jarrin bi harfi jar almimu jami' alamatu jami' dhukur wa jar majrur muta'alliqun bi mahdhufin bi mahdhufin khabar kana. Fi harfu jarrin mabniun ala sukun rasuli yani khabar kana madha muqaddam nah rasuli ismun majrurun bi fi wa alamatu jarrihi al kasratu dhahira wa ala akhirihi al jal majrur muta'alliqun bi mahdhufin hal min uswatun wa rasuli mudafun wa lafzu jalalati Allah mudafun ilai wa alamatu jarrihi al kasratu dhahira wa ala akhirihi uswatun uswatun marfu'un bimada li'annahu marfu'un li'annahu mada marfu'un li'annahu ismukana yani ismukana mu'akhar marfu'un bi marfu'un bikana biha na'am wa alamat rafihi adhammatu dhahiratu ala akhirihi hasanatun sifatun li uswatun marfu'un mithlu wa alamat rafihi adhammatu dhahiratu ala akhirihi. Baik. Perhatikan Rasulullah fi Rasulillah ya. Ini terkait kaidah jar majrur dhar yani syibul jumlah yang mengikuti suatu isim nakirah. Tetapi di sini dia sebelum isim nakirah bukan setelahnya. Nah, biasanya seperti itu di i'rab sebagai hal. Di'rab sebagai hal. Nah. Laqad kana lakum fi Rasulillah. Kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Jadi uswah isim kana muakhar, lakum ini muta'alliq jar majrur muta'alliq bi khabar kana muqaddam. Nah, fi Rasulillah jar majrur ini muta'alliqun bi madha muta'alliq bi mahdhufin hal min uswah. Baik, guna hasanah adalah na'at sifat li usul. Baik, farasulun fi hadhihi al-amthilati, pada contoh-contoh ini mudhaf. Wa huwa marfu'un fil mithal al-awwal, dia marfu pada contoh yang pertama. Wa mansubun fil mithal al-thani, dia mansub pada contoh yang kedua. Wa majrurun bi harfi al-jarri fil mithal al-thalith, dan majrur yang harfnya pada contoh yang ketiga. Wa lafdhul jalalati Allahi mudhafun ilayhi majrurun bil mudhaf wa huwa. Naam. Ya, jadi sebenarnya kan contohnya sama ya pada ayat Rasulullah, ini Rasulullah, walakin Rasulullah fi Rasulillah. Naam. Nah, lafzul jalalallah mudhafun ilaihi majrurun bil mudhaf, mudhaf yang dimaksud wa huwa lafzu rasul wa alamatu jarrihi kasru akhirihi. Kemudian berikutnya adalah tambih menjelaskan tentang al-majrur bil mudhaf. Ya. Tambih, kemudian al-majrur bil mudhaf qad yakunu zahiran wa mudmaran. Al-majrur dengan mudhaf boleh jadi zahir dan boleh jadi mudmar. Sabari. Baik. Kama anna al-majrur bil harf kadhalik. Sebagaimana ya. Al-majrur dengan harf juga begitu. Nah, kemudian dicontohkan fadhahiru nahu. Ya. Yaumul jum'ati yaumu 'id. Wa kal amthilatil mutaqaddimati, dan seperti contoh-contoh yang telah lewat, fa kullun minal jumu'ati wa 'idin mudhafun ilai majrurun bil mudhaf wa huwa yaumun wa 'alamatu jarrihi al qasratu adh-dhahiratu ala akhirih. Wal mudmaru nahu jaa'a abuna au abuka au abuh, telah datang bapak kami atau bapakmu atau bapaknya dia. Fa abu fa'ilun. Ya, fa abu fa'ilu jaa. Fa'ilu jaa wa huwa mudhaf. Wa na awil kafu awil ha'u mudhafun ilayh. Dhamir muttasil mabni 'ala sukun aw 'ala al-fath aw 'ala al-dhammi fi mahalli jarrin bil mudhaf. Nah, jadi al-majrur boleh jadi al-bil mudhaf, yani mudhaf ilainya maksudnya. Al-majrur bil mudhaf maksudnya apa? Mudhaf ilainya. Boleh jadi isim dhahir. Qad yakunu dhahiran maksudnya boleh jadi isim dhahir. Seperti contoh yaumul jum'at yaumul 'id itu. Dan mudmar boleh jadi mudmar, yani boleh jadi mudhaf ilainya apa? Dhamir. Seperti jaa abuna. Nah, mudhaf ilai kan dhamir. Au abuka. Ya, kafnya kan dhamir. Abu, abuhu, anha dhamir. Itu maksudnya. Nah. Wa mithaluhu min at-tanzili qawlul haqqi jalla jalaluh. Contohnya dari Quran yang turun. Allahu rabbuna wa rabbukum. Nah, Allahu rabbuna. Na dhamir. Wa rabbukum al-kaf dhamir. Ini contoh. Al-majrur mudhaf adalah dhamir. Mudhaf. Wa idh qala rabbuka al-kaf rabbuka dhamir wa kallamahu rabbuhu al-ha dhamir fa rabbu fi hadhihi al-amthila semuanya di sini mudhaf rabbu semua mudhafnya ini wa na awil kafu awil ha mudhafun ilai jelas ya namanya dhamir antum sudah tahu semua dhamir di i'rab mabni kemudian fi mahalli jarrin bil mudhaf begitu. Naam. I'rabnya nanti aja ya. Menyusul pertemuan berikutnya. Nakfi bi hadzal qadar. Jazakumullah khairan.